السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حاضرين كرام الله سبحانه وتعالى، bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rekan-rekan yang saya hormati, tidak ada yang pantas untuk kita ucapkan, untuk kita rangkai pada malam hari ini, kecuali kata-kata syukur kita, kata-kata puji dan puja kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita, khususnya pada pertemuan kali ini. Hadirin, karena saya rasa pertemuan kali ini lebih istimewa daripada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kenapa? Karena kita selenggarakan di salah satu bulan yang mulia. Sekarang bulan masih akhir bulan Rajab, dan bulan Rajab di mana amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Yang kedua, kita selenggarakan di long weekend. Saya berpikir awalnya ada orang yang datang, semua lagi sibuk di puncak, lagi sibuk di cottage, atau mungkin lagi ada yang kembali dari Lombok, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi ternyata tawaran dari long weekend itu tidak menyurutkan semangat kita untuk hadir di tempat ini. Dan semakin besar tantangan itu pahala semakin besar. Nabi kita SAW bersabda, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung tingkat kesulitan sebuah ujian atau ibadah. Jadi tantangan yang semakin besar itu menunjukkan pahala yang harapan pun semakin besar. Dan hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi rasanya kita sepakat ya, bahwa bagi orang-orang yang beriman, liburan yang paling menarik itu kesini. Kenapa demikian? Karena jelas kudwah kita menyatakan sebaik-baik tempat adalah masa jiwa. Sebaik-baik tempat adalah masjid-masjid Allah. Itu bukan Jakarta, bukan Sukabumi, bukan Jogja, bukan Kuta, apalagi Legian, bukan Lombok, bukan Senggigi. Sebaik-baik tempat rumah Allah SWT. Jadi kalau mau liburan yang paling menarik di sini, dan Nabi kita SAW sudah memberikan tawaran yang menarik bagi kita. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Idza mararta bi riyadin jannati fartaha." Jika kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka rekreasi sebentar di sana. Kalau enggak bisa lama-lama, sebentar deh kata Nabi. Fartaha, rekreasi sejenak di sana. Ini yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. sadaqa Rasulullah, benar apa yang dikatakan Rasulullah. Bagi orang-orang beriman, disinilah tempat mencari kebahagiaan, disinilah tempat mencari ketenangan. Kenapa? Karena Nabi menyatakan bahwa majlis ilmu itu adalah taman surga, dan taman itu identik dengan kenyamanan. Taman itu identik dengan menghilangkan penat setelah weekdays kita itu diisi dengan kesibukan, urusan dunia, meeting sama orang. Ketika kita berada di long weekend kali ini saatnya kita menghilangkan kepenatan, dan aktivitas terbaik atau tempat yang terbaik adalah taman surga. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu bagi orang-orang beriman, majelis seperti ini lebih menarik daripada seluruh tempat yang menawarkan fasilitas dunia, seluruh tempat yang menawarkan pemandangan dunia. Orang yang memiliki iman, ia harus senantiasa memprioritaskan taman-taman surga. Setuju nggak ya? Mengatakan setuju. Kalau kamu disuruh pilih, mau ke taman surga, ke atas ini atau taman safari? Kalau taman surga dengan taman bunga Cipanas, kalau taman surga dengan taman laut Bunaken, atau dikasih tiket Garuda PP gratis. Opsi kedua untuk tetap tinggal di Jakarta dan tetap atau pilih lagi. Mulai doyan. Jadi kalau safari surga, taman bunga masih surga. Tapi kalau Bunaken, gimana kalau pajaknya di sana aja? Sebagian rekan kita, teman kerja kita berada di tempat-tempat wisata, di taman-taman yang menawarkan dunia, kita berada di salah satu taman-taman surga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, Rasul kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kembali bersama pakar hati. Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan melembutkan hati kita dan mencairkan kebekuan yang ada di dalam hati kita tersebut. Karena tidak ada yang lebih paham tentang hati kita dibanding Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan memperbaiki hati kita adalah hal yang paling urgent dari ini. Karena disinilah letak sukses atau tidaknya kita di langkah berikutnya. Beliau menuturkan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasada fasada jasadu kullu ala wahyil qalbu. Ketahuilah, di dalam tubuh ini ada sekumpulan daging. Jika daging ini baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Dan apabila daging ini rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan. Ketahuilah, sekumpulan daging itu adalah qalbu. Dan sekali lagi, tidak ada yang lebih mengerti, tidak ada yang lebih paham dibanding pemahaman Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana membersihkan hati. Dan kita sampai ke hadis yang ke-10. Dan tema kita angkat itu bersumber dari hadis yang ke-10 ini. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Beliau menuturkan, khatta Nabi sallallahu alaihi wasallam khatta murabba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis persegi empat. Wa khatta khattan fi wasati kharijan minhu. Lalu beliau menarik garis lurus di tengah-tengah bangun luar tersebut sehingga keluar dari persegi empat itu. Wa khatta khututan sihran ila alladhi fi wasat min jahihi alladhi fi wasat. Lalu beliau membuat lagi beberapa garis-garis pendek yang berada di tengah-tengah bangun luar itu, persegi empat itu, dimulai dari pinggir-pinggir. Lalu Nabi SAW mengatakan hadal insan, wahada ajabul mu'minun bihi. Ini adalah manusia. Dan persegi empat itu ajalnya. Dan yang keluar dari itu adalah impiannya. Dan garis-garis pendek itu adalah kendala, musibah, dan masalah-masalah hidupnya. Jadi coba kita gambar ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuat persegi empat. Benar, persegi empat ini. Saya akan menjelaskan dulu ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis. Jadi garis horizontal sampai keluar, jadi beliau sampai keluar. Lalu dia menulis atau memberikan garis-garis pendek seperti ini. Hadis tersebut, jadi beliau membuat persegi empat, lalu menarik garis, lalu garis-garis pendek. Apa mana? Garis ini, ini manusia. Adapun persegi empat ini kematian. Lalu garis yang lebih ini adalah impian, angan, cita-cita. Lalu garis yang sepanjang tersebut adalah ini adalah masalah hidup. Inilah hadis yang akan menemani bersama kita di kajian malam hari ini. Dengan mengatakan ini manusia, ini adalah kematian. Kalau ini impiannya di luar, kalau ini masalah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ilustrasi yang simpel, tapi dalam. Kenapa? Karena kita semua yang ada di sini itu tidak akan keluar dari konsep tersebut. Tapi ingin menjelaskan kepada kita tiga hal. Tapi ingin menjelaskan kepada kita tiga hal dari gambaran tersebut. Ingat, ini adalah konsep hidup atau alur kehidupan kita. Ketika kami membuat persegi panjang, melayani. Jadi dia selalu dikelilingi oleh kematian. Nah itu bisa dari kita keluar dari kematian. Ilustrasinya pada itu seperti misalnya dan kita ada di sini. Ini bagus. Tidak bisa. Dan coba tidak ada celah. Tidak, tapi tidak mengatakan begitu. Kita bisa lari dari sini. Tidak ada. Atau ada celah di sini, kita bisa kabur dari sini. Ini adalah dari semua dari kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Coba lakukan. Seakan-akan ia adalah sebuah kotak dan kita ada di dalamnya. Tidak ada yang keluar. Jadi itu poin yang pertama. Poin yang kedua, setiap manusia, tapi ingin jelaskan kepada kita, memiliki impian, memiliki akan, memiliki cita-cita, dan dipastikan impian kita itu lebih panjang daripada umur kita. Di umur kita mentok sampai di sini, tapi impiannya terus. Sesuai kita demikian, impian kita itu dipastikan lebih panjang daripada usia kita. Dengan sebuah garis horizontal yang melewati bangun dua persis atau persis yang kami. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, tadi kita jelaskan bahwa isi dari dunia adalah masalah, dan masalah. Sampai kita berhadapan dengan masalah terbesar kita, yaitu kematian. Itu dunia. Jadi dunia itu masalah. Makanya tadi katakan, tidak ada seseorang melewati masalah yang pertama kecuali dia akan ketemu masalah kedua. Dan tidak ada dia berhasil melewati masalah kedua kecuali dia akan ketemu masalah ketiga. Itu adalah siklus hidupnya sampai dia berhadapan dengan masalah terbesar yang tidak memiliki jalan keluar, yaitu kematiannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita lihat. Hadza nahashahu hadza wa in akhtha'ahu hadza nahashahu hadza. Itulah masalah hidupnya. Maka jika dia terhindar dan dia terbebas dari sebuah rintangan, maka dia akan masuk ke rintangan yang lain yang akan menggigitnya, kata Nabi. Dan apabila dia terhindar dari gigitan tersebut, maka dia akan berhadapan dengan masalah ketiga yang akan menerkamnya. Begitu seterusnya sampai dia berhadapan dengan kematian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita petik hikmah yang ada di balik gambar tersebut. Hikmah yang pertama, Nabi menjelaskan bahwa setiap kita adalah sang pemimpi. Setiap kita yang hadir di sini atau yang tidak hadir di sini, setiap kita memiliki impian, memiliki cita-cita, memiliki angan. Kita adalah pemimpi kelas wahid. Di dalam benak kita ada segudang impian, ada segudang keinginan, ada segudang harapan. Dan si pemimpi itu pasti akan kecewa kalau tidak setiap impian kita akan terlaksana di dunia. Nabi pastikan tidak semua angan-angan kita berhasil kita wujudkan. Kenapa? Karena usia kita lebih pendek daripada panjangnya angan-angan kita. Dan hari-hari yang Allah berikan kepada kita lebih sedikit daripada impian-impian tersebut. Oleh karena itu, setiap pemimpin dia harus menelan kekecewaan. Tidak semua impiannya akan terwujud. Catat baik-baik. Saya ingin ketika kita pulang dari masjid ini salah satu oleh-oleh yang ada di benak kita. Coba evaluasi lagi, apa impian kita? Impian atau apa sih? Impian atau apa? Yang ada di sini? Oh, gak akan dengeran. Ini udah mau selesai kan jadi. Kalau kita tanya, impian kita tuh apa sih? Impian kita nih ada di mana kita sekarang? Yang real-real aja lah. Kita pengen apa? Kawin, selain kawin. Kawin lagi. Yang lain. Karena sebentar lagi yang di belakang pulang kalau tuh bilang kawin kita tiga kalinya. S2, S3, punya rumah di Sriwijaya, terus siapa nggak mau tinggal rumah di sini? Apa lagi? Punya Alphard, terus menang tender, terus itu kumpulkan nanti pas perjalanan pulang dan katakan kepada diri kita, saya pastikan tidak semua impian itu jadi kenyataan, pasti. Karena Nabi tidak akan berbohong kepada kita. Wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Nabi yang mengatakan dengan sebuah gambar, sebuah ilustrasi sederhana bahwa impian kita tidak akan menjadi kenyataan kecuali yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya terwujud. Tidak semua kita dapatkan. Tidak semua kita raih. Kita pasti akan mendapatkan kegagalan. Si pemimpi itu akan kecewa nanti di negeri Allah Taala. Dan ini dialami oleh setiap manusia, baik orang kecil maupun orang besar. Betapa banyak orang-orang besar yang ingin menjadi presiden, gagal menjadi presiden sampai dia meninggal dunia. Gak berhasil, padahal uang dia punya. Kendaraan politik ada, hitung-hitungannya dapat, tapi kalah di dunia. Betapa banyak seorang presiden ingin menjadi presiden lagi di kesempatan kedua, tapi dia gagal. Dia tidak berhasil mendapatkan keinginannya sampai dia meninggal dunia. Betapa banyak seorang pemilik perusahaan ingin mengembangkan perusahaan terus, tapi dia gagal, dia perlu meninggal dunia. Betapa banyak pasangan suami istri yang mengimpikan anak, tapi dia tidak mendapatkan anak sampai mereka meninggal dunia. Betapa banyak orang ingin melanjutkan pendidikannya setinggi-tingginya, mendapatkan beasiswa di luar negeri, tapi dia setiap kita pasti mengalami ini, pasti. Tapi episode-nya saja berbeda, genre-nya saja berbeda, sesuai dengan impian kita masing-masing. Tapi yang satu yang harus kita samakan adalah tidak semua impian kita terwujud di dunia. Tidak semua. Maka tuliskan semua impian kita dan katakan kepada kita, tidak akan terwujud semuanya, mustahil. Karena Nabi sudah mengatakan impian kita lebih panjang daripada umur kita. Impian kita lebih banyak daripada hari-hari hidup kita. Dan Nabi tidak pernah berbohong. Jangankan kita Nabi salah-salah saja, itu tidak pernah melihat Palestina dibuka dengan mata kepalanya di dunia. Karena yang membuka Palestina siapa? Umar bin Khattab. Belum melihat Palestina ditundukkan ketika beliau hidup. Kalau Nabi seperti itu, bagaimana dengan kita? Impian kita terlalu banyak, impian kita terlalu panjang, impian kita terlalu besar. Oleh karena itu, ini kata kuncinya, buat skala prioritas. Apa impian yang harus terwujud dengan sisa waktu dan usia kita yang sangat terbatas ini? Karena ketika kita sepakat bahwa si pemimpin itu akan kecewa, ketika kita sepakat bahwa si pemimpin itu tidak akan melihat semua impiannya menjadi kenyataan, maka pastikan jangan sampai impian yang tidak menjadi kenyataan itu adalah nikmat kubur. Maka pastikan jangan sampai impian yang tidak menjadi kenyataan itu adalah naungan Allah pada hari kiamat. Maka pastikan jangan sampai impian yang tidak menjadi kenyataan itu adalah kemudahan hisab. Dan pastikan jangan sampai impian yang tidak jadi kenyataan itu adalah surga, Firdaus, Aden, dan seluruh fasilitas-fasilitasnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini singkat. Dan setiap pemimpin tidak akan melihat impian yang menjadi kenyataan, atau tidak akan melihat semua impiannya menjadi kenyataan. Maka pastikan kita menentukan skala prioritas. Kita harus memilih. Gak bisa semuanya, gak bisa. Memang idealnya itu hidup kaya raya, istri cantik, anak 15, lalu umur sampai 115, awet muda, gak pikun, mati, masuk surga. Ideal memang. Saya juga mau. Realistis, tidak semua impian kita jadi kenyataan. Nabi yang bersabda, kita masih mau membantah, kita masih mau ngeles, gak bisa hadirin. Dan sejarah membuktikan tidak bisa. Sejarah membuktikan tidak bisa. Semua di semua bidang. Banyak politikus tidak mendapatkan jabatan politik tertinggi. Betapa banyak sepak bola terkenal di dunia tidak pernah merasakan manisnya Piala Dunia. Betapa banyak pebisnis-pebisnis dunia yang bangkrut. Ini bukti tidak semua jadi kenyataan. Maka pastikan kita main aman. Terapkan safety player dalam masalah ini. Kita main aman, karena tidak semua impian menjadi kenyataan. Maka pastikan kita mendapat impian kita yang berupa nikmat kubur itu jadi kenyataan. Pastikan masuk surga tanpa hisab dan adab itu menjadi kenyataan. Dan kalau kita pun harus dihisab, pastikan impian kita agar mendapatkan hisab yang mudah itu menjadi kenyataan. Jangan sampai kita ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, man nukishal hisab uddib, barang siapa yang dihisab oleh Allah maka dia akan menderita. Ini dihisab, belum diazab, baru dihisab. Kenapa? Karena arti hisab adalah seluruh aib kita dibuka oleh Allah. Apabila istri kita mengetahui aib kita, mengetahui skandal kita, apa perasaan kita? Itu istri. Apabila suami kita mengetahui masa lalu kita yang kelam, apa perasaan kita? Itu suami. Bagaimana yang melihat itu Rabbul Alamin? dan ia bongkar di hadapan seluruh manusia yang ada. Nabi Adam melihat, Nabi Nuh melihat, Nabi Ibrahim melihat, Nabi Musa melihat, Nabi Muhammad kita melihat betapa kotornya kita. Ini yang dirahmati oleh Allah SWT. Pastikan impian itu menjadi kenyataan. Pastikan impian kita bisa melalui sirat sebuah jembatan yang sangat tipis, yang persis di atas neraka, itu menjadi kenyataan. Kita bisa melaluinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini pilihan. Dan si pemimpi itu tidak akan melihat seluruh mimpinya menjadi kenyataan. Silakan bermimpi semua-semua kita. Silakan. Nabi membolehkan, tetapi harus ada sekali prioritas. Karena hidup ini, dan kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Yang jadi masalah kan demikian. Itu yang diwanti-wanti para ulama. Yang jadi masalah kita tidak tahu tanggal kematian kita. Itu yang jadi masalah. Itu masalah terbesar kita. Kalau kita tahu, silakan kita puas-puaskan malam ini. Hamin satu taubat kepada Allah. Hamin satu taubat. Tapi kita tidak tahu. Maka pastikanlah impian itu menjadi kenyataan. Dan hendaklah kita sekunderkan impian-impian dunia kita. Karena ini yang menghancurkan akhirat kita. Harus dilawan. Memang berat. Dan Nabi sudah memastikan itu berat. Nabi mengatakan la yazalu qalbul kabiri syabban fitnatain. Gairah manusia senantiasa muda dalam dua hal, fi hubbi dunya wa tu'il amal. Dalam masalah cinta kepada dunia dan impian yang sangat panjang. Itu gak ada mengenal hari tua. Pasti pengen ini, pengen itu. Gak ada habis-habisnya. Tidak ada selesai-selesainya. Antum punya sepeda motor, antum pasti pengen Supra atau motor bebek. Antum dapat motor bebek, antum ingin Vespa. Antum dapat Vespa, antum pengen motor sport atau Harley. Terus demikian, gak ada habis-habisnya. Tidak ada habisnya. Makin tua makin jadi. Kita kata Nabi. Antum dapat rumah di Cibutim, antum pengen dapat di Cikarang. Dapat rumah di Cikarang, pengen mendekat lagi ke Bekasi Barat. Dapat rumah di Bekasi Barat di pinggiran, Pondok Kopi, Pondok Kelapa. Berhasil beli di Pondok Kelapa, antum ingin terus merapat ke pusat atau ke selatan. Sampai benar-benar antum dapatkan di Senopati di sana. Dan gak akan selesai. Antum dapat rumah di sini, antum ingin beli di Singapura. Antum dapat Singapura, antum ingin cari di Dubai. Gak akan selesai. Tidak akan selesai. Kemana pulang? Selamatkan kapalnya. Baju ya, jaket ya, insyaallah. Oke, kita beri sesuatu. Ya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak ada kata tua untuk harta. Tidak ada kata tua untuk tahta. Tidak ada kata tua untuk wanita. Qalbu syekh syabun ala qubit natain. Hati orang yang sudah tua tetap muda dalam cinta dunia dan cinta harta, kata Nabi SAW. Karena malah kata tua itu selalu isu yang segar. Setiap kita akan meninggal membawa cita-cita yang tidak terwujud dan tercapai. Maka jangan sampai cita-cita itu adalah surga. Kesempatannya di sini, kesempatan di sini. Prioritaskanlah akhirat dan sekunderkanlah dunia. Tapi surga. Lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa dunia itu masalah. Lalu masalah. Dunia adalah musibah. Lalu musibah dan terus musibah. Beliau mengilustrasikan dengan garis-garis pendek yang sangat banyak. Ada apa sih salah satu hikmah Allah berikan musibah ke dalam kehidupan kita? Dan musibah itu bukan satu dua kali, agar kita tidak terlalu mencita-citakan dunia, karena kita sering dikecewakan oleh dunia. Itu tujuannya. Antum ketika bertemu dengan orang atau melihatnya orang baiknya, minta dia baik, dia kaya, dia calon pewaris tunggal kekayaan keluarga, kira-kira di benak antum apa? Ekspektasi yang tinggi. Lalu apa yang terjadi? Dia mulai menawarkan pekerjaan untuk antum. Udah, lo kirim CV lo, nanti gue urus. Begitu kita semangat buat CV lalu mau kasih berkas kita, dia susah dihubungi. Seakan-akan dia ngeles dari kita. Akhirnya kita kecewa. Terus beberapa bulan yang lagi dia gua ketemu nggak sengaja, terus dia bilang di perusahaan gua ada tender tuh, lo masuk deh, nanti gua tolong. Ternyata nggak ditolong sama dia. Tiga kali kecewa, empat kali kecewa, lima kali kecewa. Kira-kira ekspektasi kita masih seperti sebelumnya apa tidak? Enggak. Kenapa? Karena sering dikecewakan. Karena sering dikecewakan. Yang awalnya punya harapan tinggi jadi gak ada harapan. Lu kan punya kenalan tuh, si Fulan. Coba dia minta tau. Udah dia gak usah diharapkan nih. Cari yang lain aja. Gue udah 38 kali kecewa sama dia. 38 kali banyak banget. Kok gak gitu? Iya gak sih? Nah, itulah tujuan Allah berikan musibah di dunia. Biar ekspektasi kita ke dunia tuh gak banyak. Biar kita gak terlalu berharap. Kan Allah tahu dunia itu fana. Dunia itu rendah. Dunia itu sementara. Tapi dunia punya daya magnet yang begitu luar biasa. Untuk menetralisir daya magnet tersebut, Allah kasih musibah. Allah kasih musibah lagi. Allah kasih musibah. Allah kasih musibah. Biar kita sadar. Iya, percuma ngarepin dunia ini. Kecewa lagi, kecewa lagi. Itulah gunanya rasa sakit. Itulah gunanya kebangkrutan usaha. Itulah gunanya ngelamar di banyak perusahaan, ditolak sana, ditolak sini. Ada gunanya dalam dunia. Ada kita sana, tempat kita bukan di sini. Dan kita beralih dari dunia yang senantiasa mengecewakan kita kepada Zat yang tidak pernah mengecewakan kita, Rabbul Alamin. Kepada Zat yang menyatakan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah mengingkari janji-janji-Nya. Kepada Zat yang berfirman ud'uni astajib lakum, minta kepada diriku aku akan kabulkan. Kepada Zat yang menyatakan ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini tergantung keyakinan hamba-Ku kepada diriku, in khairun fa khairun wa in syarrun fa syarr, kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk. Ada kita kembali kepada Zat yang memiliki surga hari. Kepada Zat yang apabila ingin menolong kita, Ia hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka terjadilah. Kepada Zat yang memiliki kemampuan yang sangat spektakuler, fa'alun lima yuri, yang maha mampu mengerjakan apa yang Dia inginkan. Agar impian kita enggak hanya dunia, karena kita akan kecewa, gagal lagi, ditipu orang lagi, dibawa kabur orang lagi duit kita. Jangan berharap dunia, hancur kita. Tidak semua impian kita menjadi kenyataan. Setiap kita yang hadir di sini saat meninggal dunia pasti akan membawa impian yang tidak terwujud. Impian indah yang tersimpan rapi di dalam benaknya, maka pastikan impian itu dunia, jangan akhir, karena hancur kita. Si pemimpi itu tidak akan melihat semua impiannya menjadi kenyataan. Itu jaminan dari Nabi SAW. Dan inilah fungsinya mengapa banyak sekali masalah dalam kehidupan kita. Karena Allah sayang sama kita. Kalau gak ada masalah, hancur kita, akhirnya hancur. Karena saya lagi, dunia punya daya magnet yang begitu luar biasa. Dan Allah sudah firmankan Ali Imran 185, Allah menyatakan wamal hayatu dunya illa mata'ul gurur, tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Daya magnet yang begitu dahsyat, hancur kalau kita tidak diimbangi dengan masalah. Maka pindahkan impian kita dari sebuah alam yang penuh dengan masalah ke alam yang tidak ada masalah sama sekali, ke surga, ke kampung akhir, di mana seluruh impian kita akan terwujud di sana, ke surga. Seluruh impian kita yang tidak bisa terwujud di dunia, Allah akan wujudkan di surga nanti. Nabi mengatakan bahwa barang siapa meminum khamr di dunia, dia tidak akan minum khamr di akhirat. Di akhirat ada khamr, ada minuman keras yang begitu lezat, dan hanya bisa diminum oleh orang-orang yang menahan hasratnya untuk mencoba wine di dunia. Semua punya rasa penasaran, apalagi anak muda, aku pengen nyicip ini. Ketika kita bisa tahan impian itu, Allah kasih di akhirat. Ketika kita bisa tahan hasrat kita untuk meniduri wanita yang bukan mahram kita, Allah akan berikan kita di akhirat. Istri kita wajahnya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang sangat cantik jelita. Antum senyum-senyum gitu sih. Emang sih antum enggak cantik sih. Alhamdulillah, Ustaz. Kayaknya dalam banget, alhamdulillah. Ini dan cari jalan untuk meraih mimpi tersebut. Ketika impian kita untuk memiliki rumah di pusat kota Jakarta tidak terwujud, maka perbanyak mengerjakan sholat-sholat sunnah rawatib. Misalnya, karena Nabi mengatakan man yuhafid ala tintai ashrata rak'ah, hadis Ummu Habibah, barang siapa yang menjaga 12 rakaat salat rawatib bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan bangunkan istana di surga. Istana di Jalan Merdeka Barat itu gak ada apa-apanya dari surga. Maka cara itu, ini harus kita yakini, ini harus kita harapkan. Karena kalau dunia masih kecewa, impian kita gak semua jadi kenyataan. Rugi, waktu habis, energi habis. Yang harusnya kita bisa bangun, membangun masa depan kita di akhirat, akhirnya kita sibuk dengan ini. Dapat apa? Gak dapat juga semuanya. Yang ada kita gigit jari lagi, gigit jari lagi. Dan kalaupun dapat cuma sebentar, berapa sih kita puas? Paling 10 tahun, 20 tahun. Oke, kita diangkat sebagai CEO. Berapa tahun sih kita jadi CEO? Oke, perusahaan kita berkembang. Tidaklah ada provinsi di Indonesia kecuali kita punya cabang di sana. Berapa tahun sih Anda melihat perkembangan perusahaan kan? Paling 20 tahun. Terus apa? Mati, selesai. Ada pun fitnah kubur hak. Kedatangan dua malaikat itu hak, sebuah kepastian. Sakratul maut itu kepastian, semua pasti mengalami. Buktinya kita gak pernah ketemu dengan buyut kita. Saya ketemu Ustaz, oke kalau ketemu buyut, kakek buyut kita, buyut-buyut kita, semua mati. Mukafabil maut mau'idhah, cukuplah kematian orang-orang terdekat kita menjadi pelajaran bagi kita. Impian itu harus kesana. Kalau kita ingin menjadi pemimpi, mimpikan akhirat dan mulai bangun masa depan kita di sana. Tidak semua impian terwujud, ini sebuah harga mati. Nah itu hadirin yang dirahmati Allah. Wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih berharga daripada dunia. Hikmah yang kedua dari hadis ini, bahwa kehidupan dunia adalah kumpulan dari masalah-masalah yang akan menyambut kita satu demi satu. Lihat, Nabi memberikan garis-garis pendek. Hidup itu memang penuh dengan masalah. Itu sebuah harga mati. Makanya salah satu kekeliruan yang ada di benak orang-orang yang baru hijrah, orang-orang yang baru bertobat kepada Allah, orang-orang yang baru membuka lembaran putih dari catatan-catatan kelam masa lalunya, kesalahan berpikir mereka. Mereka berpikir kalau sudah tobat maka mereka akan hidup tanpa masalah. Makanya biasanya kan kita nyari pengajian ketika banyak masalah, benar kan? Ketika mau divorce sama istri baru cari pengajian. Apalagi bulan madu, ada yang bulan madunya ke masjid, ke Bali, berjemur, nanya ke makam pengajian. Tapi kalau sudah dapat masalah baru, juga mau ikut pengajiannya, hidup gua hampa kan begitu, hadirin sekalian. Nah dia begitu dia ikut pengajian itu hidupnya tanpa masalah sama sekali, dan akhirnya dia kecewa. Kenapa demikian? Karena ternyata setelah ikut pengajian, setelah tobat, setelah hijrah, justru tambah banyak masalah. Sebelum ikut pengajian kayaknya gue fine-fine aja sama bokap-bokap gue, tapi semenjak dengar ini gak boleh, ini gak boleh, terus gue berusaha sampaikan, satu keluarga muslim marah sama gue. Dapat tantangan di tetangga, begitu juga dengan usaha. Rekan-rekan yang lain gak setuju kalau kita hanya menggunakan transaksi yang halal. Masalah lagi, masalah lagi, terus besar. Akhirnya apa? Resign dari pengajian. Gue gak sanggup deh, nanti aja naik ke pengajian. Hadirin yang dirahmati Allah, ini keliru. Saya ingin tanya simpel aja. Kita gak usah banyak bicara dalil deh. Kita langsung cermati kehidupan manusia terbaik. Nabi SAW dalam hidupnya punya masalah apa tidak? Punya masalah. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, masalah yang beliau hadapi dalam hidup beliau lebih banyak mana? Sebelum jadi nabi atau setelah menjadi nabi? Nabi punya masalah hidup. Masalah hidup itu puncak-puncaknya, banyak-banyaknya itu sebelum menjadi nabi atau setelah menjadi nabi? Setelah. Dan bisa dikatakan kehidupan beliau sebelum menjadi nabi itu tidak ada hambatan yang tidak ada hambatan yang besar. Belum diterima oleh satu kota Mekah menerima beliau, mengagumi beliau, mengeluh-eluhkan beliau, memberikan beliau sebuah gelar yang sangat prestisius, Al-Amin. Saya ingin tanya, gelar Al-Amin itu gelar yang dikeluarkan fakultas mana? Ini bukan gelar akademis, ini gelar lapangan. Gelar lapangan hanya orang-orang yang berinteraksi dengan manusia yang mendapatkan gelar ini. Dan satu kota Madinah sepakat, kita berikan Muhammad gelar Al-Amin. Bahkan ketika Ka'bah direnovasi, seluruh kabilah-kabilah sepakat bahwa yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua berubah setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semua berubah setelah turunnya ya ayyuhal mudaththir qum fa'dzir. Wahai orang yang sedang tidur sambil berselimut, bangkit dan berilah peringatan kepada kaummu. Maka boleh beliau dicaci, dihina, dicela, difitnah, dilempari dengan batu, diboikot selama 3 tahun. Dan anti klimaksnya adalah sebuah skenario pembunuhan terhadap beliau, dan Allah selamatkan sebelum hal itu terjadi di detik-detik terakhirnya. Ini fakta yang sangat mudah untuk dipahami oleh setiap orang. Jangan berpikir pengajian itu menghilangkan masalah di dalam hidup kita. Tidak mungkin, Allah sudah pastikan. Dan Allah yang telah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah bukan untuk menservis kita, untuk menguji. Karena tempat kita bukan di sini. Sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, tempat kita di akhirat. Kun fid dunya ka'annaka dharin aw 'amilus sabil. Jadilah anda di dunia seperti orang asing. Sebagai seorang petualang, sebagai seorang pengembara, sebagai seorang musafir. Tujuannya adalah ujian. Musibah. Inilah alasannya mengapa Nabi mengatakan asyaddu an-nasi bala'an 'ala al-anbiya. Ujian terberat yang Allah berikan adalah kepada para nabi. Tsumma shalihin, lalu orang-orang saleh, tsumma al-afdal wal afdal, lalu yang berikutnya. Jangan berpikir orang yang punya ilmu itu wah pasti gak punya masalah. Oh, saya senang melihat Kiai Fulan, kayaknya auranya tuh kelihatan, wajahnya berseri, kayaknya tuh orang gak punya masalah hidup ya. Sama banyak masalah tuh. Ustaz jangan sungguh, gak sungguh ini hadis Nabi kok. Ada di antara antum yang gak punya masalah? Ada? Siapa yang gak punya masalah? Gak ada. Dan udah kelihatan dari muka-mukanya ini banyak masalah. Iya. Benar. Yang bicara juga banyak masalah. Oh, jangan tertipu loh. Ini masalah banyak banget. Gue jadi curhat. Kita bilang yang ditawarkan oleh Islam adalah surat At-Talaq ayat 2. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Allah tidak pernah mengatakan barang siapa yang bertakwa Allah akan hilangkan masalah hidupnya, enggak ada. Tidak ada ayat seperti itu. Tapi ayatnya At-Talaq ayat 2, dan barang siapa yang bertakwa Allah akan memberikan jalan. Itu yang kita pentingkan. Yang penting kan kita punya kuncinya. Iya enggak? Antum pulang larut malam ke rumah. Yang penting kan antum pegang kunci rumah. Mau pakai gembok yang tipe apapun asal pegang kunci kebuka. Iya enggak sih? Yang repot kan kalau gemboknya diganti sama istri kita. Kalau udah sebel, ini hari ke 21 lagi saya pulang, saya ganti aja gemboknya. Jadi, tapi selama gemboknya itu kita punya kuncinya, mau jam berapa kita datang selesai. Nah begitu juga, intinya bukan masalah, intinya kunci dari masalah itu yang ditawarkan oleh Islam, itu yang ditawarkan oleh pengajian, itu yang ditawarkan oleh Al-Quran, itu yang ditawarkan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Itu yang membuat wajah para kiai kita tuh berseri. Bukan berarti mereka gak punya masalah. Masalah banyak dan lebih banyak dari kita. Jadi wajah orang-orang soleh yang antum lihat tenang, santai, kayaknya tuh kalau ketemu senyum aja, itu masalahnya lebih banyak daripada antum. Nabi yang bersabda asyaddu an-nasi bala'an 'ala al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya, cobaan itu para nabi. Lalu yang berikutnya, berikutnya, berikutnya. Nabi juga bersabda wa yuqtalul mar'u 'ala hasabi dinihi. Seseorang itu diuji itu tergantung tingkat keimanannya, kata beliau. Jadi semakin tinggi iman seseorang, ujian semakin berat. Begitu. Jadi aneh ya, ada seseorang curhat ke ustaz sambil nangis-nangis. Harusnya bisa, masalah saya lebih banyak dari masalah ibu. Ustaz, saya bingung, Ustaz, masalah saya banyak. Tinggal tahu aja masalah Ustaznya lebih banyak. Nabi yang bersabda ini bukan dukun, bukan nabi yang mengatakan. Semakin tinggi ilmu, iman, itu masalah semakin banyak. Tapi karena mereka tidak tahu kuncinya, mereka tenang aja. Kan gitu. Pak, enggak khawatir pulang jam 3 malam saya udah punya kuncinya, ya, Pak Ustaz. Tinggal buka masuk. Karena kita enggak bawa kunci. Artinya nelfon istri di luar di rumah, nelfon anak udah tidur atau belum. Mungkin nyari kehidupan tanpa masalah itu enggak mungkin. Dan bukan hanya enggak mungkin, enggak indah hidup itu kalau ada masalah. Coba antum bayangkan kalau antum hidup jam 7 pagi antum sudah duduk di kursi goyang nunggu matahari terbenam, kira-kira enak gak? Itu bisa gila gitu. Jam 7 sudah rapi, sudah mandi, duduk kursi goyang ya, dan gitu. Nunggu apa Pak? Nunggu sunset ya, masih jam 6 ya, habis semuanya udah punya Ustaz, duit udah ada, rumah ada 5 kapling di Sriwijaya, mau nyari apa lagi? Perusahaan udah maju, anak-anak udah kaya, ya udah nunggu matahari terbenam aja. Gak enak itu begitu, bener gak enak. Antum suka nonton bola gak sih? Jangan nonton bola, suka main bola gak? Suka bola? Suka. Ini nandiran, saya ingin tanya, apabila Lionel Messi di musim ini di bangku cadangkan oleh pelatih Barcelona satu musim, gak main, kira-kira akhir musim apa yang dilakukan? Pindah klub. Padahal harusnya kan enak ya, bayangkan makan gaji buta, perpokan miliar, gak akan kena tackle, gak akan kena cedera, gak keringetan, duduk manis, dan bangku benchnya kan enak banget tuh. Tapi yang enggak betah, enggak enak hidup begitu, dia ingin main. Dan bukankah ketika dia main, dia berhadapan dengan masalah? Ya tidak, masalah. Masalah apa? Masalah memecahkan pertahanan lawan. Gimana cara memecahkan pertahanan lawan nih? Begitu adik sekalian. Gimana kalau tim lawan kasih pertahanan parkir bus gitu kan, kalau bahasa media kan apa pattern parkir bus. Nah gimana cara itu menyenangkan, iya nggak sih? Simpel aja lah, kalau kita main bola, kalau kita main bola kita menang 11-0 karena nggak ada lawannya, kira-kira enak kan? Gue menang 11-0 nih, lawannya nggak datang, jadi langsung gol, nggak ada penjaga gawang, nggak ada back, nggak ada momentum. Nah, jiwa kita rendah, akhirnya kita lari dari masalah. Padahal masalah itu yang mendewasakan kita, masalah itu yang membuat kita matang, masalah itu yang akan menggugurkan dosa-dosa kita, masalah itu yang akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah, masalah itu yang akan membuat kita selamat dari pertanyaan-pertanyaan Allah. Para ulama terlalu mengatakan, laulal masaib lakunna fil akhirati mafaris. Kalau bukan karena musibah-musibah di dunia, kita akan hancur di hari kiamat. Kita akan bangkrut di hari kiamat. Kenapa? Karena dalam musibah itu dosa-dosa kita dikuburkan, maksiat-maksiat kita diputihkan. Dengan dosa-dosa itu kita jadi sadar, kita jadi ingat Allah. Kalau gak ada musibah gak akan kita ingat Allah. Bukankah Allah berfirman, kalla innal insana la yatgha, ketahui manusia akan melampaui batas. Kapan dia melampaui batas? Arhamu sa'ana, kalau dia merasa besar, kalau dia merasa tidak butuh dengan siapapun, kalau dia merasa kaya, kalau dia merasa tinggi, dia akan melampaui batas. Dan itulah fungsi musibah, agar kita jauh lagi, agar kita ternyata kita lemah ya, ternyata fondasi kita gak kuat, buktinya ditipu orang lain. Terlalu bodoh banget sih, gua mau kena lagi. Ternyata mengatakan saya bodoh, berarti saya butuh agama dari Zat yang Maha Berilmu. Masa ngerjain masalah ini aja gak bisa. Ternyata satu hadis selesai. Ternyata hanya satu ayat masalah clear. Hikmah yang terakhir hadirin yang dirahmati Allah. Gambaran ini membuka mata kita bahwa kita senantiasa dikepung oleh kematian kita. Kita akan dikepung oleh kematian kita, dan Allah dan Nabi ilustrasikan kematian seperti sebuah persegi empat yang tidak ada celah. Garis itu menyatu dan kita berada di dalam kotak tersebut, tidak bisa keluar. Dan kita akan berjalan menuju hari kematian kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 78, "Aynama takunu yudrikukum al-maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Kalian berada, maka kalian akan menghadapi kematian. Dalam ayat ini Allah mengatakan kematian yang mendatangi kalian. Dalam sebuah hadis Nabi menggunakan gaya bahasa yang berbeda, kita yang mendatangi kematian kita. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, apabila Allah takdirkan kita meninggal di sebuah tempat, maka Allah akan besitkan keinginan di dalam benak kita untuk pergi ke tempat tersebut, dan pada saat kita sampai di sana Allah cabut nyawa kita. Jadi kalau Allah takdirkan kita meninggal di Lion Air, Garuda, atau Citilink, maka kita akan beli tiket maskapai tersebut dan kita akan mati di sana. Jadi nggak usah takut naik RSI gara-gara kejadian kemarin. Itu takoyur, itu khurafat, menganggap sial sesuatu yang tidak ada dalil. Nabi mengatakan kalau Allah takdirkan kita meninggal di sebuah tempat, kita akan berjalan menuju tempat tersebut. Sadar apa tidak sadar? Bukan itu masalahnya. Bukan itu masalahnya. Nanti kita akan lanjutkan. Walaupun tufi buruji musyayyadah, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kematian itu akan mendatangi kalian. Materi kita atau hadis ini tidak berbicara tentang detik-detik kematian. Maka bukan itu yang akan kita bicarakan sekarang. Itu ada sesinya khusus. Tapi Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita bahwa kematian adalah masalah yang tidak ada solusi. Tidak ada solusinya. Hadirin, agama kita punya konsep bahwa secara umum setiap masalah ada solusinya. Itu secara umum, bukan secara mutlak. Jadi secara umum ada masalah, ada solusi. Kecuali satu dua pengecualian, dan yang membuat kita tertegun, pengecualian itu adalah masalah terbesar kita, kematian. Gak ada solusi. Hampir semua masalah yang ada di dunia ada solusinya. Kecuali kematian. Nabi mengatakan setiap penyakit ada obatnya. Itu sama. Yang jadi masalah sudah ditemukan atau belum? Tapi kematian apa obatnya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa pasti akan meninggal dunia. Tidak ada solusi. Dan Nabi ibaratkan seperti berada di dalam kotak, kita dikepung dari seluruh sisi, gak bisa keluar. Kita dikepung oleh kotak tersebut, kotak kematian kita sendiri. Kotak kematian kita sendiri. Tapi ternyata ada hikmah yang sangat besar. Hadirin, saya ingin bertanya, apa yang akan dilakukan tentara ketika dia sudah dikepung oleh musuh dan dia sudah berusaha mencari jalan keluar dan mencari celah, dan dia tidak menemukan celah sedikit dan setitik pun juga? Semua telah dikepung. Coba lewat belakang, sudah ada musuh. Depan sudah ada musuh. Atas helikopter musuh sudah ada di atas. Apa yang akan dilakukan oleh tentara tersebut? Maka dia akan mengangkat bendera putih. Iya. Dia akan menyerah. Dia akan letakkan senjatanya. Dan dia akan menyerah. Kenapa? Karena tidak ada jalan keluar. Dia sudah terkepung. Itulah yang diinginkan Nabi SAW. Dengan ilustrasi ini, Nabi mengilustrasikan kita terkepung dengan kotak kematian kita, tidak ada kelak sama sekali. Tujuannya apa? Kata kuncinya apa? Menyerah kepada Allah Jalla. Tanggalkan senjata kita yang berbentuk hawa nafsu. Tanggalkan ego. Tanggalkan hasrat kita. Oke. Seorang ustadz bisa Anda bantah atau bisa Anda omongin di belakang dia. Tapi apa sih hasil akhirnya? Nanti kita semua paham. Apa gunanya kita membantah sebuah ayat yang telah jelas? Oke, teman kita yang soleh dan menampilkan keislamannya bisa kita bully di kantor kita, bisa kita jelek-jelekan, kita bisa jegal lah ya. Tapi bukankah kita terkurung di dalam kotak kematian kita sendiri? Apa yang kita harapkan? Kita bisa kasih komentar sepedas-pedasnya terhadap sebuah tuntunan Rasulullah SAW di sosmed kita atau di FB ini. Lalu apa? Kita menghidupkan. Tanggalkan semuanya. semuanya. Tidak ada jalan keluar dari kematian. Kalau ada jalan keluar, maka silakan caci maki. Kalau ada jalan keluar, silakan tolak ayat dan tolak dalil. Kalau ada jalan keluar dari kematian, silakan acuhkan semua tatanan agama. Menjadi masalah tidak ada jalan keluar. Dan Allah mengatakan, ayah sabul insan an yutraka suda. Maka manusia berpikir dia akan ditinggalkan begitu saja. Dalam ayat wa annahum ilaina la yurja'un. Dan mereka tidak akan kembali kepada kami. Kita semua akan kembali kepada Allah. Kita semua akan menghadapi kematian, dan kematian adalah rasa sakit yang paling parah yang ada di dunia. Seluruh rasa sakit yang paling parah tidak bisa menyamakan atau tidak bisa disamakan dengan detik-detik menuju kematian. Oleh karena itu dinamakan sekarat, dari kata-kata sakarat, sakaratul maut. Apa arti sakarat? Sakarat adalah rasa sakit yang bisa menghilangkan akal sehat seseorang. Akal sehat seseorang tidak bisa pikir. Dan itu pasti kita akan alami. Kita itu menyerahlah kepada Allah. Menyerahlah kepada Allah. Kalau kita sudah tahu ini, haram tinggalkan. Karena kita akan mati. Memang betul omsetnya besar. Lalu kalau Anda kaya, Anda bisa kabur dari kematian. Anda bisa sogok malaikat maut. Tidak bisa. Kita nggak tahu. Yang jelas kita akan mati. Kita akan menghadapi kematian tersebut. Ketika Allah sudah meminta kita untuk memakai misalnya, mesti memakai. Kenapa kita tentang? Karena kita akan mati. Silakan berpikir sebaliknya, kalau kita bisa lolos dari kotak kematian tersebut. Tapi kalau tidak, buat apa kita kekeh gitu? Mas kita akan mati. Dan tidak akan menyelamatkan kita. Pada saat kita diajak mengikuti ibadah-ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi dan memperbaiki ibadah kita yang sebelumnya, lakukan. Menyerahlah kepada Allah. Menyerah. Fitrah manusia, ketika dia tidak memiliki jalan keluar, maka dia akan pasrah. Dia akan menyerah. Dan itu status kita dari hari ke hari. Makanya keliru orang yang baru sadar konsep ini ketika dokter sudah mengatakan 3 bulan lagi. Status itu sudah kita sanggah mulai malam hari ini, bahkan mulai kemarin, dan mulai dari awal kita balik. Kita gak boleh pilih. Gak ada jalan keluar, gak ada solusi. Semua dokter angkat tangan. Semua dokter angkat tangan terhadap masalah yang sampai ini. Jadi harusnya nangisnya itu bukan ketika dokter mengatakan tidak ada yang bisa mereka buat. Itu dari dulu sebenarnya mereka ucapkan media. Maka oleh karena itu, kembalilah kepada Allah sebelum terlambat. Karena jika nyawa sudah ada di tenggorokan, maka taubat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yang berakhir sampai nyawa berada di tenggorokan. Maka inilah yang hendak kita contoh. Jadilah seorang pemimpi akhirat, karena tidak setiap impian kita terwujud di dunia ini, dan setiap kita akan mengubur mimpinya bersama jasadnya. Maka jangan sampai impian yang gagal tersebut adalah surga dan kehidupan akhirat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab. Kalau saya ingin bertanya atau ingin mengkoreksi jika saya ada kesalahan, saya berikan kesempatan. Wa ala ali wa sallam. Ustaz, sejauh mana kita harus menaruh harapan pada dunia, misal dalam mencari nafkah, berbisnis dan lain-lain? Jazakallahu. Hadirin, dari awal saya sering mengingatkan untuk diri saya pribadi dan untuk rekan-rekan dan jamaah sekalian, bahwa yang kita pelajari adalah mindset, pola pikir, bukan boleh kaya atau tidak. Karena Abu Bakar kaya, Umar kaya, Uthman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Jadi kalau pertanyaannya sejauh mana kita menaruh harapan pada dunia, cumanya sekecil-kecilnya, dan kalau bisa hilangkan sama sekali. Tapi bukan berarti kita disuruh untuk menjual seluruh aset kita besok. Kita disuruh menjual mobil kita besok, kita pindah rumah ke pelosok Jawa besok, tiga. Ini mindset. Silakan bekerja, silakan memiliki uang yang banyak selagi halal, tapi jangan harapan kita kita arahkan pada dunia. Harapan tetap akhirat. Kalaupun kita mendapatkan dunia, niatkan sebagai sarana menuju akhirat, agar kita bisa haji, agar kita bisa zakat, agar kita bisa menafkahkan diri kita, sehingga kita gak minta-minta sama orang, lalu menafkahkan istri dan anak-anak dengan jalan yang halal. Ketika kita punya rumah yang nyaman, niatkan untuk mengamalkan hadis Nabi, arba'un minas sa'ada, ada empat indikator kebahagiaan di antaranya rumah yang nyaman. Begitu juga ketika kita punya kendaraan yang nyaman, yang baik, niatkan untuk mengamalkan hadis Nabi, empat tanda kebahagiaan atau empat indikator kebahagiaan kendaraan yang nyaman juga. Jadi bukan untuk dunia. Sekali lagi, zuhud itu bukan gak mandi tujuh hari, pakai pakaian yang kumel, kucel. Ibnu Abbas ketika mendebat Khawarij itu necisnya luar biasa, keren, tapi bukan metroseksual, keren. Penampilannya dijaga. Makanya kan dikritik sama Khawarij karena mereka nggak ngerti. Padahal Nabi mengatakan innallaha jamilu hibbul jamal, Allah menyukai keindahan. Allah adalah zat yang maha indah dan menyukai keindahan selama tidak halal. Sudah kita katakan bahwa kendaraan Nabi adalah unta terbaik pada saat itu. Itu kendaraannya bagus. Jadi Nabi SAW itu ontanya suka ikut perlombaan dan selalu menang. Selalu menang. Nah coba kalau kita kiaskan, kalau sekarang, kalau mobil kita Agya ikut perlombaan mobil, menang gak? Enggak. Nabi itu selalu menang kalau ikut perlombaan. Tapi untuk apa beliau beli, untuk apa beliau punya kendaraan seperti itu kan yang jadi masalah. Untuk kebutuhan atau untuk status, untuk prestis, untuk gengsi, itu yang jadi masalah. Ya, contoh misalnya bapak-bapak ibu-ibu yang pernah haji atau umrah, salah satu pemandangan yang kita lihat di sana apa? Itu mobil kan nggak ada yang mulus, bisa dikatakan kebesar sana, apa bempernya rusak sini, penyok sana, penyok sini, berdebu, nggak dicuci-cuci. Padahal mobil-mobilnya nggak bisa diremehkan, GMC lah, apa Land Cruiser. Kenapa mereka begitu? Karena mobil bagi mereka kebutuhan. Jadi yang penting itu dalamnya, kata mereka. Mau luarnya penyok-penyok gak ada urusan. Yang penting dalamnya, saya mobil itu buat nyaman, untuk keluarga, untuk ngambil orang. Saya gak peduli luarnya bentuknya kayak apa, itu urusan lain. Saya nggak mengajarkan antum menabrakkan mobil masing-masing ke TBC, bukan. Tetapi itu sebagai salah satu contoh dari satu sisi. Jadi jangan berharap dunia, kita kecewa loh. Kita kecewa. Gini loh, simple. Nabi katakan dunia itu adalah sebuah kehidupan yang isinya masalah semua. lalu antum berharap ke sana, ya rata semua. Ada sebuah perusahaan yang penyakitan, isinya masalah semua. Jangan antum berharap punya pindah ke sana, cari tempat yang lebih kondusif lah. Itu berat. Antum menjadi pelatih sepak bola, ada tim yang semuanya bermasalah. Pemainnya bermasalah, cedera semua, ya gak cedera, ada yang bagus mainnya, sombong, gak punya kerja sama tim, lalu pemilik klubnya bermasalah, supporternya gak mau datang ke stadion atau nonton, ya jangan kesana, cari yang lain dong. Itu isinya masalah semua. Ya gak sih? Isinya masalah semua itu, jangan kesana, cari yang lain. Jangan berharap. Begitu juga dunia itu isinya masalah. Dunia isinya masalah. Lalu kita berharap untuk dengan dia, ya siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Allah Ta'ala. Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap kenaikan harga BBM dan nilai tukar dolar? Apakah kita boleh menuntut pemangku kebijakan? Ya, terima kasih semua para pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan seperti ini bisa kita jawab dengan beberapa sisi. Sisi yang pertama, jika kita ingin menasehati, silakan menasehati dengan syarat yang pertama, nasihat secara langsung, empat mata, jangan diumbar, jangan di hadapan publik. Karena Nabi SAW bersabda, man arada an yansah lidi sultan falayubilahu alaniya. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, jangan terang-terangan. Falyahduwabih. Bicara empat mata. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau dia tolak, kita sudah tunaikan tanggung jawab ini. Itu sabda Nabi SAW. Jadi Nabi katakan empat mata, tidak perlu diumbar. Karena menasihati penguasa itu ibadah, kata Nabi. Nabi mengatakan afdhalul jihad kalimatul haq inda sultanil jahil. Sebaik-baik jihad, kita tetap menyuarakan kebenaran di hadapan penguasa, di hadapan. Dan ini sebaik-baik jihad. Jihad itu ibadah bukan? Ibadah. Kalau begitu, ibadah tidak akan diterima kecuali dengan niat yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dan buat apa kita umbar? Agar orang mengatakan kita pemberani, agar orang mengatakan kita vokal, agar orang mengatakan kita turun ke jalan. Bicara apa? Dan tidak boleh sampaikan kepada yang lain. Ini yang perlu kita coba. Makanya Usama bin Zaid ketika dikritik oleh seseorang, kenapa anda tidak menasehati Utsman bin Affan? Apa kata Usama bin Zaid? Memangnya kalau saya nasehati, saya harus laporan ke anda? Saya nasehati dengan diam-diam dan tidak perlu saya publis. Jadi sekali lagi, itu metode menasehati. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita posisinya sebagai orang awam yang bukan pemangku kebijakan dan tidak punya akses ke sana, maka saya rasa ini kesempatan untuk menata hati kita terhadap dunia. Orang yang benar-benar zuhud kepada akhirat, dia tidak terlalu memusingkan hal tersebut, tapi dia akan lakukan apa yang bisa dia lakukan untuk akhiratnya. Dan bukan dia gak peduli dengan kaum muslimin yang lainnya, tapi gini loh hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kan Imam Ahmad pernah mengatakan, zuhud itu apa sih? Kata Imam Ahmad, alla yafrah biziyadah wa la yahzan bi nuqsan. Orang yang benar-benar zuhud kepada akhirat dan zuhud dari dunia, dia tidak akan senang ketika hartanya bertambah, dan dia tidak akan sedih ketika hartanya berkurang. Gitu aja, itu sih. Jadi kalau kita benar-benar orientasi kita akhirat, orientasi akhirat, ketika bulanan kita pada Mei ini atau dari Januari kali ya, ketika dolar meninggi lalu BBM naik, otomatis kan uang bulanan kita jadi masalah. Maka orang zuhud kan Imam Ahmad itu dia nggak terlalu, dia nggak sedih, karena tujuannya bukan ini. Dan kalau pemerintah dolim, kan kita akan ambil pahalanya pada hari kiamat. Kenapa kita pusing-pusing? Oke, dia dolim, ini permainan semua. Setiap yang dolim akan bertanggung jawab, dan kita akan ambil pahala mereka. Gak usah, kayaknya tuh orang gak punya pahala deh. Gak usah khawatir, kita transfer dosa kita ke dia. Kita tenang aja. Kan udah begini pola pikirnya, kan tenang. Kita santai aja, gak terlalu. Terus juga galau gak menyelesaikan masalah. Emangnya kalau kita galau, dolar jadi 8.000 begitu. Ustaz, mohon doanya untuk kita semua yang datang ke majelis ini bisa istiqamah di atas sunnah, dan juga mohon doanya agar istri dari kami yang datang ke majelis ini bisa menjaga auratnya sampai akhir hayatnya. Iya, yang pertama ya, yang berbicara lebih membutuhkan doa daripada yang mendengarkan. Dan yang kedua, kita saling mendoakan wafakan Allah lima yujibu wa yardah, wafakan Allah lil istiqamah ila Ramadan. Dan hadirin yang dirahmati, khususnya buat rekan-rekan atau teman-teman di belakang atau ibu-ibu sekalian, saya hanya ingin ingatkan, apabila kita tidak memakai hijab kita atau jilbab kita, maka minimal kita mendapatkan dua dosa. Dosa yang pertama, dosa tidak taat kepada perintah Allah SWT. Allah yang memberikan kecantikan kepada kita, yang meminta kita menutup aurat, yang meminta kita berhijab, yang menciptakan kita, yang memberikan kecantikan, yang memberikan tubuh yang baik, yang proporsional, itu yang memberikan kita berhijab. Kenapa kalau dokter kecantikan meminta kita pakai masker, wanita kalau pakai masker cantik atau enggak? Jelek. Iya enggak? Pakai masker, pas lagi masker tuh, cuma enggak ada cantik-cantiknya. Tapi kita pakai. Tapi kenapa pencipta kita minta kita menutup aurat? Ya insya Allah tidak mengurangi kecantikan kita, bahkan membuat kita lebih anggun, tidak kita kenakan. Itu poin yang pertama. Dan pembahasannya panjang, saya tidak mau bahas terlalu panjang. Saya ingin disebutkan dua poin ini saja. Kita akan mendapatkan dosa, dan dosa itu dosa yang tidak kecil. Yang kedua, camkan baik-baik. Jika kita tidak menutup aurat, maka setiap laki-laki yang bukan mahram melihat aurat kita, kita mendapatkan dosanya pada hari kiamat. Kita mendapatkan dosanya, dan mereka akan menuntut kita pada hari kiamat. Mereka akan menuntut kita. Jadi contoh ya, misalnya kita buka auratnya, kita gak pakai jilbab atau hijab, kira-kira dalam sehari berapa laki-laki yang melihat kita? Berapa laki-laki? SMA aja deh, SMA. Kita coba hitung-hitungan aja. SMA dulu satu kelas berapa laki-laki? 20 ada? 20. Itu satu kelas, satu angkatan. Atau dulu waktu SMA berapa kelas satu angkatan? 10. Oke, berarti berapa tuh? 200 orang lah. Itu satu angkatan. Atau di satu gedung itu hanya ada angkatan antum atau ada dua angkatan yang lain? Ada dua, berarti tiga angkatan, 600 laki-laki yang ngeliat. Belum lagi tukang mie ayam di kantin. Itu orang-orang kantin ngeliat kita. Itu jumlahnya sudah berapa? Belum lagi kalau kita menjadi primadona sekolah atau kampus yang apabila masuk gerbang tuh cowok-cowok udah ngeliat-ngeliat kita begini. Itu beda lagi tuh hitungannya. Dosanya beda lagi. Itu kalau langsung pulang dan pergi pulang diantar supir sehingga gak ada yang lihat. Belum lagi kalau kita pulang naik bus, kita nongkrong dulu, kita kompo-kompo dulu, kita ke mall dulu. Laki-laki di mall ada apa? Dia ngeliat kita. Itu dosa, dosa, dosa. Jadi bukan hal yang aneh, dalam sehari mungkin angkanya bisa sampai 1000 laki-laki yang lihat kita satu hari, kalau kita aktif. Kalau kita kesana, kita kesini, dan seterusnya. Coba kali 365. Lalu kan sudah berapa tahun kita seperti itu. Setiap laki-laki yang bukan apa melihat kita, kita kena dosanya. Karena kita sarana dia berdosa. Kalau kita menutup aurat kita, dia tidak akan berdosa. Dan yang kedua, mereka akan nuntut kita pada hari kiamat. Mereka akan nuntut kita. Karena mereka musuh kita. Ya Rasulullah, ketika Allah komplain kepada mereka, mereka akan katakan, oke, kita akui kita berdosa, tapi cewek itu juga kena dong ya Allah. Kan dia yang buka-buka. Cuma kalau dia tertutup, maka kita gak akan berdosa. Di mereka akan menyerang kita. Maka tidak ada jalan kecuali tobat-tobat dan rasulullah. Berapa dosa kita menjadi yang jalan mati oleh Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah menghadiri pengajian demi pengajian adalah salah satu ikhtiar untuk meraih impian kebahagiaan dunia akhirat? Ya, jawabannya betul sekali. Tapi jangan lupa, ini baru langkah awal. Kajian itu bukan tujuan, ini sarana. PR berikutnya adalah bagaimana mengamalkan ilmu yang kita dengar. Ingat, agama kita bukan retorika. Agama kita bukan permainan kata seorang ustaz atau seorang penceramah. Agama kita bukan bagaimana hebatnya dia memainkan intonasi, bukan. Agama kita praktek, implementasi. Bagaimana kita bumikan ayat-ayat Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang jadi masalah. Itu intinya. Buat apa kita kajian bertahun-tahun, kita jadi koordinator tapi akhlak gak berubah. Masih suka ngomongin orang, masih suka ghibah, masih suka gunjing. Sholat gak ada perubahan, sholat gak khusyuk-khusyuk, masih suka ngeremehin orang, gak rajin beribadah, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap saja makan harta yang haram, gak ada gunanya. Nabi mengatakan Al-Quran hujjatun lak aw alaik, Al-Quran itu akan menjadi syafaat atau jadi bumerang bagi anda. Kita tidak akan merasakan kenikmatan ilmu sampai kita amalkan. Ilmu kita, ilmu agama menawarkan kebahagiaan, tapi tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kita amalkan. Oleh karena itu, pelajarilah dan amalkan. Agama kita bukan agama teori. Makanya yang kita butuhkan itu pemain lapangan hadirin, tapi punya ilmu. Kalau penghafal Quran, ahli retorika banyak, jago ceramah banyak, tapi jadi masalah sekarang berapa persen yang mengamalkan ilmu yang tersebut. Dan ini PR kita, termasuk yang berbicara. Kita ini lalai dalam mengamalkan apa yang kita ketahui. Karena itu pelajari dan amalkan. Allah Taala. Dan beristighfar ketika kita hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat Ustaz, lebih memilih mantan pacar di zaman jahiliyah dulu yang sudah mulai tobat agar mudarat tidak meluas, atau wanita lain baik-baik yang sudah mengenal agama agar mendapat banyak manfaat. Mengapa? Atau pilih yang mana? Itu milih mana? Mantan pacar atau wanita baik-baik? Dua-duanya, Masya Allah. Jawabannya cerdas. Kan saya punya 4 stok gitu. Masya Allah. Pak Masno lagi ambil, Pak Masno lagi ambil. Luar biasa Pak Masno. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masalah pernikahan tidak bisa dibahas di secari kertas ya. Tapi intinya gini loh, kalau saya pribadi ya, saya lebih suka memilih nasi yang sudah ada daripada beras yang harus kita cuci dulu, yang harus kita masukkan magic gel, lalu nunggu beberapa menit, lalu baru bisa kita cicipi. Saya lebih suka langsung nasi panas yang ada di hadapan meja. Saya nggak tahu kalau antum, kalau saya demikian. Jadi, atau saya lebih suka ayam goreng yang sudah ada di hadapan meja daripada beli ayam dulu ke pasar pramuka, terus motong nyambutin bulu-bulunya, terus dipotong, dikulitin, potong-potong, lalu masak. Boleh, gak masalah, tapi siapkan kita dengan modalnya gak murah loh. Beli minyak goreng malah waktu habis pergi ke pasar pramuka, nyambutin bulu tuh ayam tuh repot gitu, ngulitin juga begitu, waktu tersisa. Kenapa gak yang sudah makan kan? Allah Allah. Apalagi fitnah itu besar. Terus gini deh, Ustaz, kita kan bisa belajar bareng-bareng. Hadirin yang dirahmati Allah, benar sih, belajar, kita harus jadi pembelajar sejati. Terus belajar. Tapi kehidupan rumah tangga gak sesimpel yang kita bayangkan. Gak sesimpel yang kita bayangkan. Kita butuh tim yang solid. Allah berfirman, mitsaqan ghalidha. Rumah tangga itu komitmen yang paling berat. Kalau antum disuruh megang sebuah proyek dalam perusahaan, antum akan cari tim yang sudah solid atau yang masih berantakan, terus antum latih dari awal. Antum akan cari tim yang paling solid. Hadirin, mengharap menjalani kehidupan rumah tangga itu lebih berat daripada memenangkan sebuah proyek. Berat. Mitsaqan ghalidha. Allah katakan rumah tangga adalah komitmen yang paling berat. Yang paling berat. Allah gak pernah mengatakan mengelola perusahaan komitmen yang paling berat. Rumah tangga yang paling berat. Oleh karena itu kita harus punya tim yang solid. Begitu juga dengan akhwat yang ada di belakang, atau rekan-rekan yang belum menikah, atau yang ingin menikah lagi dan seterusnya. Karena mungkin bukan poliantri, bukan, tapi mungkin sebelumnya divorce atau meninggal, lalu kita ingin menikah lagi. Carilah pemimpin sejati. Kita butuh pemimpin, bukan yang baru belajar. Kita butuh pemimpin kalau ingin kita sukses. Karena kita akan masuk ke dunia real. Antum kalau naik pesawat, antum sudah duduk di Boeing 777, lalu pilotnya masih buka buku panduan, kira-kira antum masih mau naik enggak? Enggak, antum mau turun. Pilotnya masih baca-baca begini. Pilotnya kan biasanya kan kalau kita naik ke beberapa maskapai, kita disambut dengan pilotnya langsung ya, kadang-kadang dengan doing lingual atau dengan bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Inggris. Mungkin kita jelaskan kita akan ke Dubai, menit cuaca bagaimana, jelas di briefing dulu oleh pilotnya. Antum akan yakin. Beda dengan pilotnya mengatakan, alhamdulillah kita akan take off 5 menit lagi dan saya juga bingung kita mau kemana. Kan kita akan turun gitu loh. Kalau angkot kita udah gitu. Kalau angkot kan kita sudah begitu. Nah begitu juga, kita mau nikah, suami kita bingung mau kemana nih. Suami kita gak tahu tujuan hidupnya apa. Padahal dia pemimpin sebuah rumah tangga. Dia yang menentukan alur, dia menentukan jalan, dan dia gak tahu kita mau kemana. Dia gak tahu tujuan hidupnya. Dia lebih galau daripada kita. Yang lebih drop kalau ada musibah suami kita daripada kita. Gimana kita andalkan? Gimana kalau pesawat yang panikan duluan pilotnya gitu loh? Kan repot kita jadi penumpang, gimana ya? Karena pilot pemimpin dalam sebuah pesawat. Ya itu makanya kan kasus yang Airbus yang jatuh ke Alpen apa? Kok pilotnya stres? Iya gak sih? Iya kan? Terakhir yang menghebohkan itu. Kok pilot stres? Pilotnya mau pas lagi ke toilet dikunciin, terus terbang bebas atau terbang bebas ke bawah. Nah itu kalau pemimpin kita stres ya kira-kira begitu tuh. Terbang bebas, berantakan semuanya. Kita butuh pemimpin. Bukan yang baru belajar. Ustaz tenang aja, cowok saya ini udah siap belajar. Ini udah langsung. Rumah tangga itu berat. Gak bisa baru belajar. Tapi kalau sudah qadar Allah, ini kan yang mau menikah ya. Adapun kalau subhanallah mungkin kita baru sadar sekarang, maka tidak ada kata terlambat. Kita tapi harus masuk kelas akselerasi. Bukan yang sebulan sekali enggak bisa, harus belajar. Karena tanggung jawab kita besar. Di belakang kita ada istri kita, di belakang kita ada anak-anak kita. Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tapi kalau kita ini kan kasusnya mau menikah. Coba yang terbaik lah, yang terbaik. Kalau kita mau cari anggota tim, kita akan cari yang terbaik, ya kan? Kita kan. Jadi ini yang perlu kita coba. Presiden yang hebat, maka dia akan nyari tim menteri yang hebat. Ya kecuali kalau pesan sponsor ya, kembali lagi. Begitu, kan? Tapi kan mau rasa apa, kan? Begitu ya. Jadi kita nggak usah urusin itu, kita masuk sini aja. Ya itu tadi karena nggak bisa dapat tim yang bagus, makanya mau rasa apa. Itu sudah logis lah. Makanya rumah tangga kita butuh tim. Istri itu anggota tim kita harus paling bagus. Kalau kita minta pemimpin, kita cari pemimpin yang benar-benar pemimpin. Kalau tak bersama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana agar kita tetap istiqomah di atas impian akhirat kita? Ya hadirin yang dirahmati Allah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruslah bermimpi terhadap akhirat. Teruslah bermimpi. Mimpi itu penting. Makanya dalam hadis yang sahih Nabi katakan mimpi itu doa. Dan ini juga penekanan kajian kita tadi bahwa kita harus terus bermimpi untuk akhirat. Jangan biarkan akhirat kita lupakan dan kita tinggalkan dari benak kita. Di dalam otak kita harus ada akhirat, akhirat, dan akhirat, dan akhirat. Di dalam hati kita harus terus berpikir akhirat, akhirat, akhirat, akhirat. Dan cas terus di majelis-majelis ilmu yang mengajarkan firman-firman Allah dan hadith-hadith Nabi SAW. Lalu bergaul dengan orang yang memiliki visi misi yang sama. Karena kita ini lemah, kita butuh teman yang mensupport kita. Nabi Musa saja tidak mau berjuang sendirian. Beliau meminta kepada Allah, wa ja'alni waziran min ahli Harun akhi ushdud bi azri wa asyriku fi amri kay yusabbihaka katsiran wa nadhkuruka katsiran. Dalam surat Taha Allah Nabi Musa berdoa, ya Allah, pilihlah salah satu dari keluargaku untuk mendampingi diri. Kalau bisa Harun ya, agar Engkau menguatkan aku melalui dia dan dia ikut serta dalam setiap masalahku agar aku dan dia lebih banyak lagi bertasbih dan berzikir kepada-Mu. Kalau Nabi Musa kan sendirian, masa kita sendirian? Enggak bisa. Orang yang berusaha istiqomah sendiri, apalagi di Jakarta. Apalagi di Jakarta. Kita berada di kota megapolis yang semua maksiat ada. Dari yang paling rendah sampai paling parah komplit di sini. Tapi sebaliknya, sarana ibadah pun juga disajikan di sini. Tapi saya ingin ingatkan, kalau kita sendirian susah. Nabi mengatakan, innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Sesungguhnya yang diserang oleh serigala, domba yang menyendiri dari rombongannya. Apa maksud serigala di sini? Syaitan. Siapa domba di sini? Kita. Jadi yang dihajar oleh syaitan adalah orang yang sendirian, yang tidak bergaul dengan orang-orang soleh, yang tidak punya komunitas yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam surat Al-Hadid ayat 25 yang sebagian artinya berbunyi, dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan yang hebat dan banyak bermanfaat bagi manusia. Kalau kita cermati, yang mampu memanfaatkan besi menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah umat muslim. Sedangkan muslim hanya sebatas pengguna. Bagaimana umat Islam harus bersikap sehubungan dengan ilmu pengetahuan agar mereka menurut Al-Quran? Dan apa maksud terjemahan lupa di dalam surat Al-Mujadil ayat 11? Al-Mujadil ayat 11 itu kan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Saya rasa maknanya pesan ayat. Saya rasa poin itu yang dipertanyakan. Allah akan mengangkat orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Hadirin sekalian, kita tidak pernah fobi terhadap ilmu pengetahuan dunia. Dan majelis ini diselenggarakan bukan untuk membuat kita menjauhi atau menjauhi ilmu pengetahuan. Karena sekali lagi, zuhud atau inti dari pengajian berseri kita adalah mindset, konsep hidup. Silakan total atau silakan tekuni profesional di dalam dunia kita atau ilmu dunia kita, tapi jangan berharap dengan dunia. Kita berharap ke akhirat. Dunia ini sebagai sarana, itu saja. Tapi profesional belajar, tapi katakan innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan yuqina, itu senang. Kalau kita menekuni sesuatu, kita profesional, kita totalitas. Etos kerja kita tuh bagus. Nabi senang, tapi jangan di otak kita dunia. Contoh misalnya sekali lagi, ketika kita kaitkan dengan besi dan ilmu teknologi, niatkan untuk memberikan manfaat kepada manusia, kepada umat Islam, kepada agama kita, untuk dakwah sebagai tabungan menuju akhirat. Karena kita akan mati kok. Mungkin kita jago dalam dunia kimia, tapi apa kalau cuma hanya kimia saja? Kalau kita tidak punya cita-cita menuju akhirat, sekali lagi. Tujuan majelis ini bukan untuk membuat kita membenci harta dunia lalu meninggalkannya dan tidak tertarik dan akhirnya semua masuk pondok semua pada tahun ajaran baru nanti. Bukan ini. Bagaimana sudut pandang kita terhadap dunia yang ada di hadapan kita? Genggam dunia dengan tangan kita dan jangan masukkan ke dalam hati kita. Dan hadirin, simpel saja. Nabi memberikan analogi yang mudah. Al-mu'min kalbunyan yashudu ba'duhum ba'dah. Seorang mu'min dengan mu'min yang lain itu ibarat satu bangunan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya ingin tanya, mungkinkah kita membangun rumah hanya dengan mengandalkan baja ringan? Gak mungkin. Mungkinkah kita membangun rumah hanya mengandalkan semen? Gak mungkin. Untuk membangun rumah harus ada semen, baja ringan, lalu batu kali, batu bata, air, tanah, dan seterusnya. Begitu juga dengan umat Islam. Harus ada yang berperan sebagai baja ringan. Harus ada yang berperan sebagai batu kali. Harus ada yang berperan sebagai bata pro. Harus ada yang berperan sebagai genteng. Harus ada yang berperan sebagai tanah. Harus ada yang berperan sebagai air. Maksudnya apa? Harus ada yang menjadi fisikawan. Harus ada yang menjadi ahli kimia. Harus ada yang menjadi sosiolog. Harus ada yang menjadi birokrat. Harus ada yang menjadi ekonom. Harus ada yang menjadi psikolog. Harus ada yang menjadi pakar sipil, kan begitu. Kalau kita nggak punya keluaran teknik sipil, mau bangun masjid gimana? Kalau kita nggak punya arsitek, mau bangun masjid seperti apa? Kalau kita nggak punya dokter, terus kalau umat Islam sakit kemana? Jadi semua harus bersinergi. Makanya keliru jika ini ada tren. Sebagian pihak berpikir kalau ngaji, kalau kita sudah ngaji, maka anak kita harus masuk pondok pesantren. Akhirnya semua berbondong-bondong masukkan anaknya ke pondok pesantren. Dan minder kalau misalnya ditanya temannya dan anaknya belum masuk ke pondok pesantren. Ini akhirnya siapa berfatwa? Tidak ada ulama berfatwa demikian. Artinya yang punya bakat di agama masukkan pondok. Tapi kalau membakat anak kita di eksam, masukkan sekolah terbaik dalam masa eksam. Gak harusnya pondok. Ulama saja gak demikian. Saya pernah mendampingi ulama hadis dari Syam. Syam itu Palestina dan sekitar. Itu anaknya ada juga yang jadi dokter. Dan semuanya jadi ahli hadis seperti bapaknya. Karena kita butuh semua. dan Nabi punya tim yang komplit. Nabi punya tim yang komplit. Nabi punya ahli tafsir dalam diri Ibnu Abbas, ahli fikih dalam diri Mu'ad bin Jabal. Nabi punya pakar hadis dalam diri Abu Hurairah. Nabi punya sekretaris dalam diri Anas bin Malik. Nabi punya budayawan dalam diri Abu Bakar. Oleh karena itu ketika Nabi berdakwah di Mekah, Nabi selalu bareng dengan Abu Bakar, dan Abu Bakar yang menjelaskan silsilah nasab mereka. Abu Bakar budayawan nomor satu pada saat itu. Nabi punya politikus dalam diri Umar. Kebijakan politik Umar itu luar biasa, mencengangkan, hanya kalah dari Abu Bakar Siddiq. Makanya Nabi mengatakan laukan dan bakti Nabi melakukan Umar. Kalau ada Nabi lain, Nabi setelahku pasti itu orangnya Umar. Makanya ada disertasi yang berbicara tentang kebijakan-kebijakan politik Umar bin Khattab. Nabi punya seorang dai dalam diri Abu Musa al-Ash'ari. Nabi punya panglima perang dalam diri Khalid bin Walid, Usama bin Zaid. Nabi punya tim yang komplit. Tim yang komplit. Bukan semua disuruh belajar hadis sampai dalam, tidak. Tapi semua belajar, semua ngaji dalam masalah basic, dalam masalah-masalah keseharian mereka. Tapi untuk mendalami, semua punya fak-fak masing-masing. Jadi ini yang diajarkan oleh saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan perhatian, semoga bermanfaat. Dan masih banyak kekurangan, dan hendaknya kita terus mengkaji dan isi kekurangan tersebut di majelis-majelis yang lain dengan ustaz-ustaz yang lebih berilmu daripada saya, lebih berpengalaman. Dan semoga Allah memaafkan kesalahan kita semua dan membuat kita sebagai pemimpin-pemimpin akhirat yang memimpikan kenikmatan di dalam alam barzakh, yang memimpikan mudahnya hisab, yang memimpikan jalan mudah ketika meniti sirat, yang memimpikan surga, istananya, sungai-sungainya, khamarnya, susunya, bidadarinya atau bidadaranya, yang memimpikan keluarga kita bersatu kembali di firdausil a'la. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.